Bomber, bombong bersatu, hidup bomber. Bomber siap digoyang, bomber siap berdangdut. Oke, langsung saja, kagak usah banyak bicara. Aktor kondang Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti, ya. Yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Bomber Gary Mahesa Jupala. Selamat siang semuanya, Bomber Community. Kita sayangkan buat anak-anak semuanya, kita koyang langsung bareng Jupala, payo. Semoga engkau tenang di Hidup Bombor. Hidup Bombor.